Oke, langsung aja bareng-bareng Monata di sini, langsung aja lagu yang kedua kalinya. Lagu terbaru dari Monata. Lagi. Sampai jaga juru, jaga juru.